Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih pada bab yang ketiga tentang mustahabbatus siyam wa makruhatuhu, perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa dan perkara-perkara yang dimakruhkan. Telah kita jelaskan perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa. Kita baru sebutkan empat perkara. Yang pertama, makan sahur. Ya. Dikarenakan Rasulullah mengatakan, "Tasahharu wa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Ya. Makan sahur dan juga menyegerakan berbuka puasa. Ini di antara perbedaan antara puasanya kaum muslimin dengan ahlul kitab. Ya. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab. Rasulullah membedakan perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kemudian ahli kitab mereka mengakhirkan berbuka puasa. Menunggu sampai muncul bintang-bintang. Adapun kaum muslimin menyegerakan berbuka puasa ketika sudah terbenam matahari, masuknya waktu maghrib. Nah, yang keempat, berbuka puasa dengan kurma-kurma segar, kurma basah, rutab. Kalau tidak ada, maka dengan tamar, kurma-kurma kering, ya, dengan bilangan witir, bilangan ganjil. Ini pun termasuk di antara perkara yang disunahkan, ya, ketika berbuka puasa. Nah, masuk pada poin yang kelima. Ad-du'a'u indal fitri wa asna'is siyam. Berdoa ketika berbuka dan berdoa ketika berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Tiga orang yang tidak ditolak doa mereka. As-sa'imu hatta yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil. Yang kedua, seorang pemimpin yang adil. Wal mazlum. Yang kelima adalah orang yang dizalimi. Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahkan disahihkan dalam as-sahihahnya. Nah, dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan lafaz salasu da'watin la turad, tiga doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, doanya orang tua, wa da'watul sha'im, doanya orang yang berpuasa, wa da'watul musafir, dan doanya orang yang safar. Nah, ada beberapa lafad. Kalau lafad yang disebutkan dalam kitab ini, tiga doa yang ditolak. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, sehingga ini merupakan waktu-waktu mustajab. Tatkala kita berpuasa, kemudian kita berdoa. Sehingga perbanyak berdoa ketika kita berpuasa. Nah, begitu juga imam yang adil. Ini juga di antara doa yang mustajab. Para pemimpin, para penguasa yang adil. Doa yang tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Bahkan Rasulullah s.a.w. mengingatkan, ittaqu da'watal madlum, fa'inna laysa bainaha wa bainallah hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ini merupakan peringatan dari bahaya menzalimi orang lain. Baik dengan ucapan, tulisan, perbuatan. Khawatir orang yang dizalimi ini mendoakan kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Dikarenakan orang yang dizalimi tidak dilarang untuk mendoakan kejelekan. Ya. Rasulullah SAW tidak mengingkari ketika ada orang yang dizalimi kemudian mendoakan kejelekan kepada yang menzaliminya. Sehingga boleh-boleh saja. Dan kebiasaan kalau orang yang dizalimi, biasanya dia mendoakan kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Ya. Jarang orang yang dizalimi mendoakan kebaikan kepada orang yang dizaliminya. Nah, sehingga Nabi SAW mengingatkan, hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Ya, dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang mustajab. Ya, sehingga hati-hati dari menzalimi orang lain. Khawatir orang yang zalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau menzaliminya di bulan Ramadan. Orang yang zaliminya dalam keadaan dia dizalimi, dalam keadaan dia puasa, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang mustajab. Nah. Di dalam riwayat yang lain, tiga orang yang doanya tidak ditolak adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, ini pun di antara doa mustajab. Ya. Doa orang tua kepada anaknya. Nah, sehingga Nabi SAW memperingatkan, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Ya. Khawatir ketika berdoa bertepatan dengan dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang menyesal kita sendiri. Ya. Sebagaimanapun kita marah kepada anak-anak kita. Apalagi yang masih kecil. Kadang-kadang menjengkelkan, membuat kesal dan sebagainya. Hati-hati jangan sampai terucap doa kejelekan dari lisan-lisan kita. Ya. Kenapa jangan rugi kita sendiri nantinya? Nah, ya, tahan lisan kita dari mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. Sebaliknya, hendaklah kita mendoakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ya. Walaupun kita marah kepada anak kita, yang terucap, hendaklah doa kebaikan. Walaupun mungkin nadanya nada kesal, nada marah misalkan. Tapi yang kita ucapkan kebaikan. Ya. Anaknya menjengkelkan misalkan. Membuat kesal. Kita ucapkan Allah yahdik misalkan. Dengan nada yang mungkin keras. Tapi isinya doa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya. Mudah-mudahan Allah menyolehkanmu. Misalkan. Dan lain sebagainya. Ya. Biasakan yang terucap. Lafad-lafad doa kebaikan. Untuk anak-anak kita. Bagaimanapun kesalnya kita. Bagaimanapun marahnya kita. Yang terucap doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Kemudian dalam dua yang lain juga sebutkan da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Ya. Ketika safar, ini waktu mustajab. Ya. Apalagi kalau orang tersebut dalam keadaan puasa, dalam keadaan safar, dalam keadaan dizalimi. Ya. Ini bisa mustajab sekali doanya. Nah. Lalu bagaimana dengan doa ketika berbuka puasa? Nah, ada hadis yang mengatakan inna lisa'im inda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya bagi yang berpuasa, ada doa yang tidak akan ditolak ketika berbukanya. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Akan tapi dengan lafaz ini dhaif. Ya. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam kitabnya Irwal Ghalil dan juga Syekh Muhdi bin Hadi Al-Wadi'i mendhaifkan hadis tersebut. Nah. Sehingga wallahu a'lam. Menghususkan berdoa ketika berbuka berdalil dengan hadis tadi ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujah sandaran dikarenakan hadisnya dhaif. Nah, sehingga yang sahih ya, bukan ketika berbuka tapi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Anak berpuasa sampai dia berbuka. Nah, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, salah satu raturad da'watuhum, tiga orang yang doanya tidak akan ditolak. Imamul adil, wasa'im hatta yuftir, wa da'watul madlum, imam yang adil, yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doanya orang yang dizalimi. Atau dalam bacaan lain, doanya orang tua, doanya orang yang berpuasa, dan doanya orang yang sedang safar. Nah, biasanya kalau menghususkan berdoanya hanya ketika berbuka, berdalil dengan hadis yang dibacakan tadi, yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak ketika berbukanya, ini hadis yang lemah. Ya. Dinamakan oleh Syekh Al-Bani rahimallahu ta'ala. Ini pendapat yang kuat. Orang yang berpuasa itu, ketika dia berpuasa, ini waktu-waktu mustajab. Ya. Sampai dia berbuka. Nah, tidak dihususkan ketika dia berbuka. Ya. Walaupun ada sebagian ulama memberikan alasan-alasan. Ya. Dihususkannya berdoa ketika berbuka. Nah, dengan alasan ketika itu lagi sedang puncak-puncaknya lapar. Nah, dan lain sebagainya. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga kita tidak bisa menggunakannya sebagai hujjah. Sekali lagi pendapat yang kuat. Mustajabnya doa yang berpuasa itu ketika dia berpuasa sampai dia berbuka. Adapun kalau menghususkan ketika berbuka. Ya, tadi kejelasan hadisnya lemah. Nah. Alas bagaimana doa berbuka puasa. Datang beberapa doa-doa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ketika berbuka puasa. Di antaranya doa Allahumma laqasumtu wa la rizqa aftartu ila akhirih. Diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzarqutni. Tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Dia meriwayatkan dari bapaknya. Sementara Abdul Malik bin Harun matruk keadaannya. Ditinggalkan hadisnya. Dan bapaknya, ya, Harun bin Antarah, dia da'if. Lemah. Ya. Jadi dari hadis tersebut ada dua cacat di antaranya. Yang pertama, ada rawi yang matruk. Matruk itu ditinggalkan hadisnya. Ya. Yang kedua, ada rawi yang da'if. Sehingga doa, Allahumma lakasumtu wabika amantu ila akhirihi. Ini da'if. Nah. Ada hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tapi dalam sanadnya ada Ismail bin Amr, dia dhaif. Ya. Dan juga ada rawi yang lain, Daud bin Jibriqan, dia matruk. Ya. Ada jalan yang lain, Allahumma laqasumtu wabika amantu. Ya. Ini pun sama, dhaif, lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah. Ada juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika berbuka, "Dhahaba ad-dama'u wa btalatil 'uruqu wa sabatil ajru insyaallahu ta'ala." Ya. Dhahaba ad-dama', telah hilang rasa haus. Nah, wabtalat al-uruq, dan telah basah urat-urat ini. Nah, wasabat al-ajru, dan telah tetap pahala insyaallah ta'ala. Ya. Hadis ini dipersisi oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang mensahihkan, seperti Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini. Ya. Ada pun yang lainnya menda'ifkannya. Ya. Dengan alasan dalam sanadnya ada Marwan bin Salim. Ya. Marwan bin Salim al-Mughfi', dia rawi yang majhul hal. Jadi ketahui keadaannya. Nah, apakah termasuk orang yang siqah ataukah tidak? Apakah orang yang terpercaya ataukah tidak? Ya, sehingga dalam ilmu hadis, rawi yang keadaannya demikian, dia diketahui apakah dia siqah ataukah bukan, dihukumi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya. Bahkan ini pun disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irwa'ul Walil. Ya. Sehingga Allah wa'alam, hadis ini pun dhahaba dhoma wa btalatil uruq wa sabatil ajru insyaAllah. Sebagian menyatakan hadisnya dhaif. Nah. Tapi bagi yang condong mensahihkannya, kita pun tidak melarangnya. Silakan saja kalau seandainya dia lebih condong kepada sahih hadis tersebut. Ya, jelas kita tahu bahwa hadis ini mukhtalafi, dipersisihkan. Ya, ada juga di antara para ulama yang mendoakan hadis tersebut. Nah, sehingga apa doanya? Ya, bismillah. Ya, sebagian kita hendak makan, baca bismillah. Nah, wallahu a'lam. Yang keenam, al-ikhtaru minas sadaqah wa tilawatil quran wa taftiris sahimin wa sa'il a'mal bir. Memperbanyak sadaqah. Ya. Ada hadis yang mengatakan afdalus sadaqah sadaqah fi ramadhan. Sadaqah yang paling afdal, sadaqah di bulan Ramadhan. Kemudian tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Sahur Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan Al-Quran padanya. Sehingga perhatian kita terhadap Al-Quran, baik membaca, menghafal, ya, murojaah, ini lebih-lebih lagi di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Nah, Rasulullah SAW pun perhatiannya kepada Al-Quran di bulan Ramadan lebih dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Nah, sehingga hendaklah kita pun memiliki perhatian yang besar, ya, dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, berikan porsi yang banyak membaca Al-Quran. Ya, satu huruf dibalas menjadi 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kalau punya target misalkan 1 khatam dalam 1 bulan ini, ya minimalnya. Kalau bisa lebih, masya Allah, luar biasa. Nah, basahi lisan kita dengan senantiasa qiraatul Quran, membaca Al-Quran terlebih-lebih di bulan Ramadan. Wa taftiru shaimin, dan juga memberikan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Man fattara shaiman. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri shaim min ghairi ayyam qusa min ajri shaim syai'an. Apa beda makna? Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Nah, memberi makanan bagi orang yang berbuka ini sifatnya umum. Apakah yang berbuka ini adalah fuqara wal masakin, ataukah tetangga-tetangga kita, atau orang yang berkecukupan. Yang jelas hadisnya umum, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, tapi tentunya lebih utama lagi, ya, bagi orang-orang sangat membutuhkan. Dari kalangan fuqara wal masakin. Ya. Walaupun tidak mau apa, kita berikan kepada tetangga yang mungkin dia berkecukupan. Ya. Kita berikan kepada sahabat-sahabat kita. Nah, yang berkecukupan. Tuh. Atau kita berikan di masjid-masjid yang sebagian orangnya berkecukupan. Dan mengapa? Ini pun masuk mendapatkan keutamaan. Ya, dikatakan hadis tadi disebutkan umum sifatnya. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka. Baik itu fuqara wal masakin, ataupun orang-orang yang berkecukupan, atau orang-orang kaya. Ya, walaupun tadi disebutkan, ya, yang paling didahulukan tentunya fuqara wal masakin. Ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, sehingga bagi para ummahat, misalkan para akhwat, ibu-ibu, ya, para perempuan yang mungkin ada halangan untuk melaksanakan saum, ada uzur, ya, masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa. Di antaranya memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Ya, masya Allah. Kalau kita lihat, ya, di negeri Ahlus Sunnah, nah, ya, di Saudi Arabia misalkan, semangat sekali orang, ya, memberi makan orang yang berbuka. Nah, di jalan-jalan, di masjid-masjid, ya, bahkan sampai rebutan, ya, rebutan siapa yang mau diberikan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau kita beda, rebutan untuk mengambil makanan buka tersebut. Kalau sana rebutan siapa yang akan diberikannya sih. Ya. Mencari-cari orang-orang yang bisa diberikan makanan berbuka tersebut. Nah, bahkan kadang-kadang ada orang yang khusus dibayar untuk mencari orang-orang yang bisa berbuka puasa. Nah, barakallahu fikum. Semangatnya dalam iftar shaim, memberi makan orang yang berbuka puasa. Apalagi kalau kita berpuasa, ditambah lagi amalan yang mulia ini. Ya, memberi makan orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Ya. Besar keutamaannya. Nah. Dan sifatnya umum sekali lagi. Tapi diutamakan tadi, fuqara wal masakin. Apalagi kalau mereka tetangga-tetangga kita, orang yang ada di sekitar kita. Ya. Sekali lagi dengan saum ini melatih kita untuk memiliki jiwa sosial. Ya, terhadap mereka yang membutuhkan. Nah, wasa'iril a'mal bir, dan memperbanyak semua amalan-amalan kebaikan. Ya, perbanyak di bulan Ramadan, zikirnya, qiraatul Quran dan amal kebaikannya lainnya. Ba'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Ya. Rasulullah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Nah, al khair ini sebagian juga mengatakan al khair adalah harta. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan terhadap harta. Ya. Kadang-kadang dalam Al-Qur'an pun al-khair ini diartikan harta. Nah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat dahsyat kecintaannya kepada al-khair. Apa al-khair di sini? Harta, benda. Ya. Sesungguhnya manusia itu sangat dahsyat kecintaannya kepada harta. Ya, sehingga al-khair ini kadang-kadang diartikan sebagai harta. Nah, Allah menyebutkan tentang sifat asal manusia. Sangat cinta kepada harta. Ya, sehingga banyak di antara manusia yang bakhil, kikir, dikarenakan cinta kepada harta. Nah, tidak mau memberi kepada yang lain. Ya, illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada harta. Ya, saya harus mengatakan as-sadaqatu burhanun. Kata Rasulullah, sedekah itu sebagai burhan, ya, tanda bukti keimanan seseorang. Ya. Kenapa dengan sedekah dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya kepada harta? Pada asalnya manusia ingin memiliki harta, tidak mau memberikannya kepada orang lain. Tapi ketika dia memberikan kepada orang lain, mensedekahkannya, menginfakkannya, mewakafkannya, menunjukkan dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaannya kepada harta tersebut. Nah, bahkan Allah mengatakan, "La tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun." Ya. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, sehingga infak yang paling afdal itu menginfakkan harta yang paling kita cintai. Ya. Kenapa berat rasanya? Tapi tatkala kita melawannya, nah, ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh satu keutamaan. Sehingga ketika itu ada di antara sahabat yang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya infakkan kebun yang rindang ini, kebun yang bagus ini karena Allah Subhanahu wa taala." Padahal kebun itu harta yang paling disenanginya, harta yang paling dicintainya ketika itu. Ya. Ada buah-buahan di dalamnya, ada mata air di dalamnya, ada sumur. Nah, ketika turun ayat tadi, "La tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Kalau kita biasanya kan infak, "Oh, ini ada makanan sisa nih." Deh, infakkan. Nah. Ya. Atau kita menginfakkan makanan-makanan yang mungkin kita kurang senang. Infakkan saja. Kalau ini usah senang nih, usah diinfakkan. Gitu kan. Ya. Barakallahu fikum. Padahal kita sebutkan tadi, infak yang paling utama itu harta yang paling kita cintai. Nah, kembali kepada hadis, karena Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan terhadap kebaikan. Atau bisa diartikan, paling dermawan terhadap harta. Ya. Sampai kita jelaskan dalam Sahih Bukhari. Nah, Nabi SAW saking dermawannya, nah, setiap orang datang kepada yang meminta sesuatu, Rasul memberikannya. Ya. Hatta nafida ma'indah, sampai habis apa yang ditangan oleh Nabi SAW. Habis. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Bahkan, ada orang Badui, nah, yang meminta kepada Nabi SAW, kemudian diberikan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Kambing selembah. Banyak sekali. Dia pulang ke kaumnya dan mengatakan, nah, masuk Islamlah kalian. Ya, sesungguhnya Muhammad ini orang yang memberi, yang tidak takut miskin. Ya. Dermawannya Nabi SAW. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya. Ya. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisul Qur'an. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Farasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka Rasulullah SAW ketika Jibril menemuinya, beliau sangat dermawan terhadap kebaikan, terhadap harta dibandingkan dengan angin yang sepoi-sepoi yang berhembus. Nah, ya, di sini Rasulullah SAW sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Nah, sehingga ya kita pun hendaknya meningkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan. Nah, jangan menjadi orang yang bakhil terhadap kebaikan atau kepada harta. Nah, ingat hadis Nabi SAW, ma yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Waqala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya. Tidaklah hamba-hamba menemui waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu di antara keduanya mengatakan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Yang lainnya mengatakan, ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi orang yang bakhil, menahan-nahan hartanya. Ya, didoakan oleh malaikat. Bagi yang dermawan menginfakkan hartanya, didoakan supaya diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bakhil, kikir, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, didoakan kebinasaan lenyap hartanya. Nah, dan infak itu tidak mesti dengan nilai yang besar. Ya. Dengan nilai yang kecil pun ya, dia ikhlas mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Nah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladziina yunfiquuna fis-sara'i wad-dharra. Ya. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian menuju jannah surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Allah menyebutkan tentang sifat hamba-hamba yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ini orang bertakwa. Dalam keadaan lapang dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Nah, mungkin bisa dengan jumlah yang besar jika akan dia lapang. Ya. Memiliki kekayaan. Nah, ketika dia dalam keadaan sempit pun menyempatkan untuk berinfak. Sesuai dengan kemampuan tentunya. Ya. Sampai Rasul mengatakan, ittaqun nar walau besikit tamrah. Jagalah diri kalian di api neraka walaupun dengan bersedekah. Sepotong buah kurma. Ya. Sepotong buah kurma bukan perkara yang besar, kecil, tapi tetap Rasul menghasung untuk bersedekah walaupun dengan nilai yang kecil, ya. Dengan niat yang ikhlas bisa besar nilai yang diisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Orang salah ucapan Ibn Mubarak ya, yang mengatakan betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Dan betapa banyak amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah mengatakan permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan satu biji, ya. Satu biji ini menumbuhkan 7 buir. Ya. Di setiap buirnya ada 100 biji. Ya subhanallah. Allah melipatgandakan pahala bagi orang yang Allah kehendaki. Allah Maha luas. Allah Maha mengetahui. Nah. Ya. Sehingga jangan sampai kita meremehkan amalan sedikit pun. Kita mampu infak sekian, sekian. Jangan kita remehkan. Kalau kita mampu, segitu lakukan. Ya. Walaupun dengan nilai yang kecil kita sebutkan tadi. Nah, walaupun sepotong buah kurma tadi kita sebutkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Rasulullah mengatakan, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Walau antalqa akhaq biwajhin talik. Walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Dan kita pun tidak boleh meremehkan, menghina orang yang berinfak walaupun dengan nilai yang kecil. Yang cuman, infak kamu hanya segini, ada manfaatnya. Tidak boleh. Ini kebiasaan orang-orang munafikin mencela orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, pada zaman Nabi SAW, ada orang yang dia bersedekah dengan nilai yang besar. Kata orang munafik, oh orang ini ria, ini dipuji. Ya. Yang infak besar pun dicela oleh orang-orang munafikin. Ya. Datang lagi sahabat yang membawa infak dengan nilai yang sedikit. Mungkin kemampuannya dari demikian. Mampunya segitu. Dicela lagi orang-orang munafik, Allah tidak butuh dengan infak yang sedikit ini. Ya. Ya. Sampai turun ayat. Nah, ya, membela para sahabat yang berinfak walaupun dengan nilai yang kecil tadi. Dan mencela apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Nah, ya, sehingga jangan sampai kita takut celaan, oh infak saya sedikit, oh nanti dicela sama orang lain. Ya usah takut dicela orang lain. Kalau niat kita berbuat kebaikan, nah, lakukan, bismillah, semangat melakukannya. Ya. Jangan mengkhawatirkan celaan dari orang lain. Ya. Apalagi dikatakan ada celaan, kita tidak melakukan amalan tersebut. Ya. Tidak demikian. Nah, jadikan sebagai ujian. Malaikat Jibril alaihissalam ketika bulan Ramadan disebutkan setiap malamnya menjumpai Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran. Untuk tadarus. Membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh para ulama, jadi ketika Ramadan ini, kemudian Ramadan berikutnya, kan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW. Maka dalam setahun itu, di bulan Ramadan diberoja' oleh Nabi Jibril AS kepada Nabi SAW. Membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun membaca Al-Quran tersebut. Dimeroja', diulang-ulang, supaya kokoh hafalannya. Supaya menetap dalam hati. Ini pun pentingnya. Kita meroja Al-Quran. Sampai Rasulullah kata, asadu tafallutan. Al-Quran itu sesuatu yang mudah lepas. Kalau kita tidak merojaannya, mudah lepas. Walaupun kita sudah hafal 30 juz. Kalau kita tidak merojaah, sehari saja. Sudah banyak hafalan-hafalan kita yang hilang. Belum lagi tambah dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wah banyak. Apalagi kita yang hilang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, saqautu ila waqi'i su'a hifdi. Wa arsadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarahu bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, tentang jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i kita kenal sebagai orang yang masya Allah hafalannya luar biasa. Tapi pada suatu hari beliau mengalami lambat hafalannya. Lambat hafalannya disebutkan dalam riwayat yang lain. Hanya disebabkan melihat apa? Peti seorang perempuan. Mengalami. Masih aja lihat peti seorang perempuan. Mengalami kurang hafalannya. Maka guruku Imam Waqi' membimbingku supaya meninggalkan kemaksiatan. Dan dia mengkhabarkan, memberitahuku bahwasanya ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dia mengalami sulit menghafal ketika itu. Sebabnya tadi melihat betis, kalau kita bukan betis yang dilihat. Lebih daripada itu mungkin. Na'udzubillah. Sehingga hafalan kita kadang-kadang seperti ini. Susah hafal, gampang lupa. Kalau para ulama kan masya Allah, cepat hafal, susah lupanya. Kita terbalik. Menghafalnya susah, lupanya cepat sekali. Menghafal satu ayat kadang-kadang sampai sehari mungkin. Lupanya setengah jam udah lupa lagi. Menghafal Sahih Bukhari dari pagi sampai malam, hafal Sahih Bukhari. Sudah selesai darasnya lupa. Apa tadi hadisnya? Subhanallah. Sering banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Di sini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bertambah kedermawanannya ketika Jibril bertemu dengan Nabi membacakan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bisa meningkatkan sifat kedermawanan kita. Rasulullah SAW semakin dermawan setelah beliau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan Jibril. Sehingga kalau kita tiap hari membaca Al-Quran, tapi kok tetap bakhil, kikir, ini mungkin kurang kita mentadaburi Al-Qurannya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana janji Allah kepada orang yang berinfak, bersedekah. Disebutkan tentang kehidupan yang paling baik, kehidupan akhirat. Ya. Mendahulukan kehidupan akhirat bukan kehidupan dunia. Batu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Ya, kalau kita benar-benar mentadaburi Al-Qur'an, nah, kita akan lebih dermawan lagi. Ya, Rasulullah SAW itu tadi kita sebutkan. Nah, semakin dermawan di bulan Ramadan. Ya, semakin dermawan lagi setelah Jibril datang kepadanya dan mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah SAW dermawannya terhadap kebaikan lebih-lebih lagi dibandingkan angin yang berhembus. Ya. Sebagian mengatakan kenapa diumpamakan dengan angin yang berhembus. Dikatakan angin yang berhembus, sepoi-sepoi, ini bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Nah, orang yang terkena angin tersebut mendapatkan manfaat. Ini pun sama, kedermawanan Nabi SAW itu bukan hanya kepada satu orang, dua orang saja. Bukan hanya kepada orang yang dikenalnya saja. Ya. Kepada banyak orang. Rasulullah berdermawan. Nah. Ya. Sehingga manfaat dirasakan oleh semuanya. Nah. Yang ketujuh, al-istihad bi sholatil lail. Bersungguh-sungguh dalam sholat malam. Wabil akhas fil asril awakhir min Ramadan. Lebih khusus lagi di 10 terakhir dari bulan Ramadan. InsyaAllah mungkin. Sekarang hari berapa? 19 ya? Iya. Nah. Nanti malam ke-20. Nah. Besoknya lagi malam 21. Sudah masuk ke 10. Malam terakhir. Nah. Mulai malam Senin, sudah masuk. Asal awakhir. Ya. Mungkin kita akan bahas nanti tentang masalah itikaf. Insyaallah mungkin besok. Berkenaan dengan poin yang ketujuh ini. Semangat di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah. Tapi mungkin alhamdulillah. Insyaallah mungkin besok kita bahas berkaitan dengan itikaf. Insyaallah. Nah. Ada pertanyaan? Pada saat izin bertanya, apakah mimpi basah membatalkan puasa? Tahu mimpi basah? Basah tahu? Barakallahu fikum. Kalau mimpi basah, tidak membatalkan puasa secara ijma. Nah, ya, ihtilam kalau istilah syariatnya. Nah, dan mimpi basah ini merupakan alamat balik ya bagi laki-laki. Apakah perempuan mimpi basah enggak perempuan? Perempuan mimpi basah enggak perempuan? Enggak tahu atau enggak? Nah, sama perempuan pun bisa mengalami mimpi basah. Sehingga ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Tentang ihtilam mimpi basah bagi perempuan. Naam, idza ra'atil ma, kata Nabi, iya, apabila melihat ada air mani. Ya, kalau mimpi basah melihat air mani berarti membatalkan wudu. Nah. Membatalkan wudu dan dia harus mandi wajib. Nah. Hal al-mar'ati iktasalat idha ihtalamat, apakah wajib bagi perempuan untuk mandi apabila dia mimpi basah? Rasulullah mengatakan iya, apabila dia melihat air. Ketika bangun ada air mani, berarti mandi. Ya, mandi wajib. Adapun puasa tidak batal. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Tidak bisa dihindari. Dan ijma, sepakat para ulama, tidak membatalkan puasa. Nah. indah mimpi basah. Berkaitan dengan mimpi basah, kalau ternyata dia mimpi basah, ketika bangun tidak melihat ada air mani, dan mimpinya dia ya mimpi basah. Apa-apa saja berhubungan suami istri. Tapi ketika dia bangun tidak melihat air mani, maka tidak wajib untuk mandi wajib. Ya. Yang diwajibkan mandi wajib itu kalau dia mimpi basah kemudian bangun melihat ada air mani. Nah, berkenaan dengan pembatal puasa atau tidak, ijma tidak membatalkan puasa. Apa izin bertanya Ustaz, kalau kita mendapatkan hadiah lebaran berupa emas, yang kita tahu kalau emas itu teman kita belinya secara online, apakah tidak mengapa kita memakainya, sedangkan yang ana tahu jual beli emas secara online tidak diperkenankan karena ada unsur ribawi yang tidak saat itu jual uang cashnya. Nah, termasuk di antara barang-barang ribawiyah emas. Ya, kalau jual beli emas itu ada syarat yang perlu dipenuhi, ya, yaitu kalau emas dengan emas satu jenis syaratnya dua, ya dan biadin, kemudian yang kedua tidak boleh lebih, ya harus cash dan tidak boleh lebih, tidak boleh emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram, nggak boleh. Nah, emas berupa cincin 1 gram ditukar dengan emas berupa kalung 2 gram. Tidak boleh. Ya. Kalau mau ditukar, harus sama. 1 gram, 1 gram. Misalkan. Emas berupa cincin 1 gram, berupa kalung pun 1 gram. Nah, tidak boleh lebih. Nah, bisa masuk dalam riba ul fadl. Ya. Yang kedua, harus yadan biyadin, cash. Nah, ya, harus langsung di tempat, cash. Tapi kalau bukan emas dengan emas, tapi emas dengan perak atau emas dengan uang, ya, syaratnya hanya satu, yaitu yadan biyadin. Harus cash. Nah, tidak sama ukuran tidak mengapa. Ya, emas 1 gram, uangnya 1 gram, kan yang mungkin, ya. Nah, sehingga uangnya ya sesuai dengan harga emas tersebut, tapi harus cash. Nah, kalau tidak cash, masuk ke dalam riba apa? Nasiah. Ya, nggak boleh, termasuk benda-benda ribawiyah. Nah, sehingga kalau kita diberi hadiah, kalau kita nggak tahu, nah, tinggal pakai saja. Kalau perempuan ini, kalau laki nggak boleh pakai emas. Nah, kalau kita nggak tahu ini bagaimana emasnya, di mana asalnya, itu dia hadiah kok, tinggal pakai. Nah, ya, dan nggak ada kepentingan kita menanyakan, antum beli emasnya bagaimana ini? Nah, online atau bagaimana nih? Kalau online saya nggak mau, misalkan. Tidak ada kepentingan kita menanyakan demikian. Ya, sudah beri hadiah, sudah. Dohirnya di hadiah, pakai. Kalau perempuan, makanya kalau laki-laki, mungkin berikan kepada istrinya, atau lain sebagainya. Nah, saudarinya. Nah. Ya. Tapi kalau kita tahu, misalkan. Ya, kita tahu, emas tersebut diberi dengan cara online, mungkin kita bisa berikan masukan, nasihat kepada teman kita yang berikan hadiah tersebut. Ya. Tentang hukum jual beli emas tadi. Ya, barakallahu fikum. Berikan masukan. Wallahu'alam. Di antara benda-benda ribawiyah termasuk kurma. Ya. Garam pun sama. Benda ribawiyah. Pertanyaan, boleh enggak beli kurma dengan kredit? Musyidah, boleh enggak? Kurma kredit nih. Saya beli kurma nih, uangnya besok. Boleh enggak? Iya, boleh enggak? Alah, tiap hari saya seperti itu. Boleh enggak? Ngutang pas boleh enggak? Boleh dah. Ngutang pas boleh enggak? Boleh dah ini pertanyaannya nih. Boleh enggak ngutang pas? Waduh, kalau itu. Tuan, boleh ngutang emas? Nggak boleh. Ngutang kurma boleh nggak? Tadi kan emas termasuk benda ribawi ya ini. Nggak boleh. Ngutang emas. Ini ya, kurma pun benda ribawi ya. Boleh nggak ngutang emas? Ngutang kurma. Boleh. Kenapa boleh? Kalau emas nggak boleh? Kan barang riba dua-duanya. Jadi benda-benda ribawiyah itu dibagi-bagi oleh para ulama. Ya. Ada kelompok barang berharga atau alat tukar. Ini emas dan perak. Ya. Diikutkan ke dalamnya uang. Nah, yang kedua ada yang sifatnya itu makanan. Nah, makanan, ya, seperti apa? Kurma. Nah, masuk juga ke dalamnya garam. Ya, ini masuk. Ya, benda-benda ribawi, ya. Kemudian, kalau seandainya, ya, satu kelompok tadi, kelompok alat tukar, kalau ditukarkan, nah, kalau jenisnya sama, emas dengan emas, ya, perak dengan perak, syaratnya dua. Harus cash dan harus sama ukurannya. Ya, emas dengan emas, syaratnya cash dan sama ukurannya. Perak dengan perak, syaratnya cash, ukurannya sama. Uang dengan uang pun sama. Syaratnya cash dan juga harus sama. Ya, misalkan punya uang 100 ribu. Ingin ditukar 10 ribuan yang masih bagus, misalkan. Nah, syaratnya tadi, harus cash dan sama ukurannya. 100 ribu, nggak boleh misalkan. Ini 100 ribu, ditukar dengan uang 10 ribuan, 90 ribu. Nah, ini nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau dalam satu kelompok tadi, jenisnya beda, ya, syaratnya hanya satu, yaitu cash. Uang dengan emas. Beda kan ya? Satu kelompok, tapi beda jenis. Ya, syaratnya satu, harus cash. Ya, ukuran beda nggak jadi masalah. Emas dengan perak misalkan, ukurannya beda nggak jadi masalah, tapi harus cash. Ya, tapi kalau pertukarannya sudah beda kelompok, tadi ya, kelompok barang berharga dengan kelompok makanan, ini nggak ada syarat, nggak ada syarat cash, nggak ada juga syarat harus sama ukurannya. Paham ini? Jadi hutang emas, hutang kurma boleh nggak usah dah? Nggak boleh berarti, berapa bingung. Ini nggak apa-apa. Dikarenakan sudah beda kelompoknya, ya. Walaupun sama-sama benda riba, tapi beda kelompoknya, ya sih nggak boleh. Ya, hutang emas, hutang uyah, oke, boleh. Hutang garam, ya. Nah, barakallahu fikum. Sudah beda kelompoknya. Jadi bagusnya dijual dulu saja. Yang 1 gram setengah jual dulu. Nih saya jual 1 gram setengah, beli yang 1 gram. Beres. Adapun misalkan juga boleh. Nggak boleh misalkan 1 gram dengan 1 gram setengah punya. Anda punya 1 gram setengah. Anda punya 1 gram misalkan. Ya. Antum tukar ke anak plus uang. Nggak boleh. Ya. Tapi yang anda jual dulu kan antum misalkan. Nih saya jual. Saya kemudian dapat hasil. Saya beli yang 1 gram saya antum. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ketika menyebutkan tentang kurma yang baik dan yang jelek. Nah, nggak boleh langsung ditukar. Ya, dengan ukuran yang berbeda. Ya, ini kurma jeleknya 2 kilo, kurma bagus 1 kilo. Langsung ditukar, nggak boleh. Ya, bisa jual dulu kurma yang jeleknya atau kurma yang bagusnya tadi. Sudah dapat uangnya misalkan, baru dia belikan lagi. Nah, والله أعلم. الشباب نكتفي إلى هنا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.